إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, atas segala karunia yang kita terima selama ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang datangnya dari Allah dengan tentunya mengucapkan pada lisan-lisan kita, mengakui pada hati-hati kita, dan mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu taat setelah kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada dan kapanpun. Sungguh dengan bertakwa engkau membentengi dirimu dari kemaksiatan, dan sungguh dengan bertakwa engkau menyelamatkan diri-diri untuk tidak terkena azab api neraka. Ayuhan nas, manusia di dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari yang lainnya. Manusia di dalam kehidupannya butuh dengan orang lain. Manusia di dalam kehidupannya bergaul, memiliki teman. Maka akibat dari pergaulan ini, terjadilah apa yang terjadi. Dengan adanya teman akan mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan adanya teman akan mempengaruhi akhlak, agama seseorang. Maka Al-Quran membimbing kita untuk memperhatikan masalah ini, untuk bagaimana kita memilih teman yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilogadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tutiman agfalna qalbahu an zikrina wattabahawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kalian bersama orang-orang yang menyeru, bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka pagi dan sore harinya dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu terpalingkan oleh mereka karena perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Sungguhnya, wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguhnya setan. Wattabahu wa kana amru furata, dan keadaannya sungguh telah melampaui batas. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memilih teman, untuk menjadikan teman-teman kita dari orang-orang saleh. Di mana dengan berteman dengan orang-orang saleh, keberadaannya akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan kebaikan buat kita. Dan orang-orang yang menginginkan kebaikan tentunya tidak akan meninggalkan teman-teman solehnya, walaupun teman-teman solehnya itu dari golongan orang-orang fakir, walaupun teman-teman solehnya itu dari golongan orang-orang miskin. Karena bisa jadi seseorang memilih teman karena melihat harta temannya, dan bisa jadi seseorang memilih teman karena menyukai rupa dan wajahnya, dan bisa jadi seseorang memilih teman karena kedudukannya. Maka pilihlah teman-teman yang solih, yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, yang baik tutur katanya, agar selamat di diri kita di dunia dan di akhirat kelak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memisalkan persahabatan seseorang. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil khir. Falhamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida rihan tayyiba. Wa nafikhul khir imma ayyuhriqa thiyabak wa imma antajidu minhu rihan mumni'ah. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek adalah sebagaimana orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Orang yang membawa minyak wangi bisa jadi akan memberi hadiah dengan cuma-cuma, dan bisa jadi engkau akan membeli darinya, atau bisa jadi engkau akan mendapatkan bau yang harum darinya. Adapun tukang pandai besi bisa jadi akan membakar karena percikan api darinya, akan membakar baju-baju kita, dan bisa jadi kalaupun tidak membakar baju-baju kita, kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memisalkan, mengumpamakan untuk lebih jelas perkaranya, teman yang baik seperti pembawa minyak wangi. Keberadaannya sangat bermanfaat. Keberadaannya sangat mendatangkan kebaikan bagi teman-temannya. Di mana tukang minyak wangi, pembawa minyak wangi akan memberikan hadiah dengan cuma-cuma, atau kita bisa membeli darinya, atau kita mendapat baunya karena dekat dengannya. Maka orang-orang saleh yang menjadi teman kita, keberadaannya akan membuat kita menjadi baik. Bisa jadi kita akan dinasihati, kita akan dibimbing dengan jalan-jalan kebaikan, Dan bisa jadi kita akan melihat peribadatan teman-teman kita, sehingga kita bisa mencontoh darinya. Dan bisa jadi paling tidak ketika kita bersamanya, kita akan tenang dan lapang hati kita. Adapun sebaliknya, teman-teman yang jelek diumpamakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan tukang pandai besi. Karena teman yang jelek akan mempengaruhi teman yang lainnya. Dia akan mengajak maksiat, mengajak melanggar perintah Allah, atau paling tidak ia akan membiarkan kita tatkala kita bermaksiat. Tidak ada nasihat, tidak ada bimbingan, yang ada hanyalah kejelekan. Maka Nabi kita mengumpamakan dengan tukang pandai besi, di mana tukang pandai besi dalam kondisi ia membakar bahan-bahan logam yang akan dibuatnya, sehingga bisa jadi orang yang di dekatnya akan terperciki api, sehingga akan membakar bajunya. Dan paling tidak kalau tidak terperciki api, maka tentu orang yang dekat dengannya akan mendapat bau yang tidak sedap. Maka perhatikan ayuhal muslimun, untuk kalian memperhatikan masalah teman ini. Perhatikan diri-diri kalian, dengan siapa kalian berteman. Perhatikan keluarga kalian, istri-istri kalian, dengan siapa mereka berteman. Dan perhatikan anak-anak kalian, dengan siapa mereka berteman. Karena teman yang jelek akan cepat merubah diri-diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi jelek pula. Kalaupun ingin mendekati teman-teman kita yang jelek dengan alasan untuk menasihatinya, dan tentunya dilihat dengan kemampuan bahwasannya ia mampu untuk memperbaikinya, maka ini adalah niat yang baik. Namun jika tidak, maka tinggalkanlah teman yang seperti ini, karena teman yang seperti ini tidak akan membawa kebaikan. Ayuhal muslimun, rahimakumullahu jami'an. Inilah petunjuk dari Allah dan Nabi kita di dalam kita memilih teman. Karena kita hidup bersosial, bergaul dengan sesama manusia, kita memiliki teman masing-masing kita, istri kita, anak-anak kita, kita memiliki teman. Maka mulai hari ini dan seterusnya kita memperhatikan masalah ini, sehingga agama kita, agama keluarga kita, agama anak-anak kita terjaga. Akhlak kita, akhlak istri-istri kita, akhlak anak-anak kita terjaga dari pengaruh teman yang jelek ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syal-Albani di dalam As-Sahihah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang tergantung di atas agama temannya, maka perhatikanlah siapa teman-teman dekat kalian. Perhatikanlah, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menisbatkan agama seseorang dengan agama temannya, karena pengaruh teman yang sangat dominan di dalam pergaulan kita sehari-hari. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Ibanah karya Ibnu Battah bahwasannya Yahya bin Sa'id Al-Qattan bercerita, tatkala Sufyan Ats-Tsauri datang ke Basrah, ketika itu manusia membicarakan seseorang yang bernama Ar-Rabi bin Sabih. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada orang-orang, ayu sayyin madhabu, bagaimana dengan mazhabnya, apa mazhab dia? Qalu ma madhabuhu illa sunnah, tidaklah ia bermadhab kecuali mazhab sunnah. Qala, maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata lagi, man bitanatuhu, siapa teman dekatnya? Qalu ahlul qadari, Orang-orang mengatakan teman-teman dekatnya adalah ahlul qadar, orang-orang yang mengingkari takdir. Maka Imam Ats-Tsauri berkata, qala huwa qadari. Dia itu sebenarnya qadari, bukan ahlu sunnah. Kemudian Ibnu Battah menulis di dalam kitab Al-Ibanahnya, mengungkapkan bahwasannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Sufyan Ats-Tsauri yang berkata dengan hikmah yang sesuai dengan kitab As-Sunnah, menghukumi orang dengan teman dekatnya. Maka perhatian ayuhal muslimun, untuk kita menjaga terus teman-teman kita yang solih, agar kita selalu bersama dengannya, dan kita berusaha kalaupun bisa menasihati teman-teman kita yang jelek untuk meninggalkan kejelekannya. As'alullah anil jami' ala siratihil mustaqim wa ayyu idzana wa iyyakum min julasa isu wa yahfadna wa iyyakum bil islam wa sunnah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyid Al-Musayyib dari bapaknya, tatkala paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib menjelang wafatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Kemudian di sisinya ada dua orang kafir, yakni Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah sebagai ucapan yang aku akan bela dengan ucapan ini engkau di sisi Allah. Maka Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muthalib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi ajakannya lagi untuk mengatakan la ilaha illallah. Kemudian kedua orang ini mengajak pula dengan perkataan yang tadi. Maka tatkala menghembuskan nafas yang terakhir, Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dia berada di atas millah Abdul Muthalib. Perhatikan ya ikhwan, bagaimana teman mempengaruhi agama seseorang. Bagaimana tatkala ketika itu Abdul Muthalib terpengaruh dengan kedua temannya yang jelek, sehingga kalimat terakhir yang diucapkan untuk menjadikan pembelaan dia menyebut la ilaha illallah tidak diperhatikan, dan waliyadu billah akhirnya Abdul Muthalib dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, walaupun mendapat syafaat dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan siksaan yang ringan. Karena apa? Karena Abu Thalib memiliki jasa yang besar terhadap perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namun akhirnya mati di dalam kekafiran. Dari sini seyogyanya kita benar-benar perhatian bagaimana pengaruh teman dekat sehingga bisa merubah, bisa mempengaruhi agama seseorang. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan teman-teman jelek pada diri-diri kita. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengaruniai kita teman-teman yang soleh. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum aqimish shalah.